mana re? Halo Bang Ije. Saya gak tepak kok. Piringnya dibanding teke loreng dek, kok ngeleng no lawang. Ayo bang, rugat rugat rasane gak kuat. Ayo bang, ojo nginyek dek, karo wong lanang tinggal minggat. Wes minggat minggat to kono. Kucing di balik ambek kamu. Sampai ni Allah pun panjang ni ngik.